kan lagu ini buatmu. Dengarkan lagu ini buatmu. Calon ibu rumah tangga, pilihlah suami yang kau cinta. Calon ibu rumah tangga, pilihlah suami yang setia. Calon ibu rumah tangga, kehormatan harus dijaga. Bila ini semua sang calon ibu berjaya, insya Allah rumah tangga. Lagu ini buatmu calon ibu, dengarkan lagu ini buatmu lagu.